Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan fillah a'azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa bermuajahah, bertemu, berkumpul, bermajlis di masjid yang mulia ini, yang seharusnya kajian ini diisi oleh Ustazuna Hilmi hafizahullah ta'ala, akan tapi beliau berhalangan. Oleh karenanya insyaallah ta'ala akan kita isi kekosongan waktu yang ada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, telah datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali bani Adam yudha'af." Seluruh amalan bani Adam akan dilipat gandakan. "Al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 di'fin." Satu kebaikan seperti 10 semisalnya dilipat gandakan 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Kalau Allah Ta'ala, kemudian Rasulullah SAW berkata bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Illa saum," kecuali puasa, "fa innahu li wa ana ajzibih," kata Allah, "kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa untukku, dan aku yang akan membalasnya." Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Orang yang berpuasa tadi meninggalkan syahwatnya dan makanannya karenaku. Lisso'imi farhatan. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam melanjutkan bahwasanya orang yang puasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka, ketika berbuka puasa. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Ya. Wala khulufu fami shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Kata Rasulullah SAW melanjutkan ucapannya, perubahan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wanginya misik, minyak kesturi, ya, minyak misik. Wasaumu jannah. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, puasa adalah perisai. Ya. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Ya, dan jika suatu hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor. Ya. Berbicara kotor, senonoh, wala yaskhab, dan juga jangan mengucapkan sesuatu yang mengundang fitnah atau mengundang kekacauan. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un sha'im. Maka jika seseorang mencelanya, orang yang berpuasa, aw qatalahu, atau memeranginya, maka katakanlah, inni mru'un sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkenaan dengan hadis ini, beliau menyebutkan bahwasanya sangat agung atau sungguh agung hadis ini. Karena Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadis ini amalan-amalan secara umum. Kata Rasul, Kullu amal ibni Adam yudu'af. Seluruh amalan Bani Adam akan dilipat gandakan pahalanya. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis ini, ya, menyebutkan juga satu ibadah yaitu puasa secara khusus. Dan beliau menyebutkan fadilahnya, keutamaannya, dan kekhususannya, dan juga menyebutkan pahalanya, pahala orang yang berpuasa, pahala orang yang melakukan puasa, pahala yang disegerakan, dan juga pahala yang ditunda nanti. Dan juga di dalam hadis ini pula disebutkan tentang hikmah dari puasa dan maksud darinya. Ya. Dan juga disebutkan hal-hal yang seyogianya dilakukan di dalam puasa dari adab-adab yang utama. Ya. Dan semuanya terkandung di dalam hadis ini. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Beliau menyebutkan juga pokok yang meliputi makna yang luas ini, ya, menjelaskan bahwasanya seluruh amalan soleh, kata beliau masih oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, seluruh amalan soleh, amalan solehah dari ucapan, dari perbuatan, yang zahir maupun yang batin, ya, sawa'an ta'allaqat bihaqqillah, sama saja ibadah tersebut berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, obi hukukil ibad, atau berkaitan dengan hak-hak para hamba, mudo'afatun min ashrati ila sabi'mi'ati di'fin ila ad'afin kathirah, kata beliau, semuanya akan dilipat gandakan. Mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu. Ya. Bahkan mungkin lebih dari itu. Akan fidin azakumullah. Dan hadis yang sudah kita baca tadi merupakan di antara hadis, ya, yang sangat agung yang menunjukkan luasnya fadilah Allah subhanahu wa ta'ala, luasnya keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, luasnya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukminin, ya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pelanggaran mereka, menjadikan kemaksiatan mereka, ya, penyelisihan mereka, ya, itu dijadikan oleh Allah dengan satu dosa. Wa maghfiratullahi ta'ala fauqa dzalik, dan ampunan Allah lebih dari itu. Ya, satu pelanggaran dihitung satu dosa. Tetapi kata beliau, wa ammal hasanah, adapun kebaikan, faqalu tad'ifi anna alwahidata bi ashrin wa qad tazidu ala dhalika bi asbab, adapun satu kebaikan paling sedikitnya adalah 10 kali lipat, ya, wa qad tazidu ala dhalik, bahkan terkadang lebih daripada itu, lebih dari 10 kali lipat. Tetapi beliau sebutkan, tetapi ada sebab-sebabnya. Kenapa amalan kebaikan Bani Adam bisa dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, sebab yang pertama adalah quwwatu imanil amil. Sebabnya yang pertama adalah karena kekuatan keimanan orang yang beramal tadi. Kekuatan keimanan orang yang beramal. Ya, karena tentunya keimanan Bani Adam itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya. Ya. Sehingga disebutkan oleh ulama bahwasanya keimanan itu al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bisa bertambah, bisa turun. Sehingga masing-masing kita, masing-masing Bani Adam semuanya itu berbeda-beda tingkatan keimanannya. Oleh karena itu kata beliau, bahwasanya di antara sebab, ya, seseorang dilipat gandakan nilai pahalanya itu dengan sebab keimanan mereka. Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, sebab bertambahnya iman, ya, sebab bertambahnya iman, kata beliau rahimahullah taala, yang pertama adalah mengenal Allah subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, mengenal Allah subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena tentunya semakin seorang mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya akan semakin bertambah keimanannya. Ya, ini sebab yang pertama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebab yang kedua, melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang kauniyah maupun syar'iyah. Ya, kauniyah adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Melihat betapa besar, betapa agungnya ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Gunung-gunung yang sangat tingginya, yang sangat kokohnya. Langit-langit yang sangat tingginya, yang sangat teraturnya. Ya. Tanpa tiang. Demikian juga dengan lautan, dengan makhluk yang lain seperti manusia, hewan-hewan, tetumbuhan, dan semua makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga yang berikutnya adalah banyak berbuat taat dan kebaikan. Ya. Banyak berbuat ketaatan dan kebaikan. Karena seseorang yang melakukan amalan kebaikan, maka akan semakin bertambah imannya. Ya. Dan yang keempat adalah meninggalkan kemaksiatan dengan niat taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Meninggalkan kemaksiatan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adalah sebab-sebab. Ya. Akan bertambahnya keimanan seseorang. Ya. Hal ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam syarah al-usul at-thalathah. Dan juga kita harus mengetahui sebab-sebab lemahnya iman. Ya. Dan hal ini juga telah disebutkan oleh beliau di dalam syarah al-usul at-thalathah. Kata beliau yang pertama adalah berpaling dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, berpaling dari melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Berpaling dari melihat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kauniyah maupun syar'iyah. Sebab yang ketiga, ya, yang bisa menyebabkan lemahnya iman adalah kurang beramal soleh. Kurang beramal soleh. Dan yang keempat, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah berbuat kemaksiatan. Ya, ini adalah hal-hal yang bisa mengurangi keimanan seseorang. Akhan fidina azakumullah. Dan di antara amalan-amalan yang sangat mempengaruhi keimanan seseorang, yang hal ini sering disepelekan oleh manusia, yang pertama adalah jauh dari lingkungan dan suasana iman. Ya. Tinggal di suatu daerah yang di sana banyak kemaksiatannya. Ya. Tempatnya banyak kemaksiatan, kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Tetangga kanan dan kiri, depan, belakang, semuanya penuh melakukan kemaksiatan. Ya, maka ini merupakan sebab, ya, seseorang akan atau bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Oleh karenanya, seyogianya kita untuk mencari tempat yang baik, ya, tempat yang jauh dari kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hal tersebut bisa mempengaruhi keimanan seorang hamba. Dan yang kedua adalah menjauh dari majelis ilmu. Menjauh dari majelis ilmu. Ya. Akhirnya bisa mempengaruhi iman seseorang. Seseorang semakin jauh dari majelis ilmu, jarang taklim, ya, jarang bermajelis taklim, semakin jauh, ya, malas-malasan. Dan ini bisa menyebabkan, ya, atau berpengaruhnya kepada keimanannya. Yang berikutnya, atau kata Syekh Al-Hakami menyebutkan tentang hal ini, kata beliau, jika menjauh dari majelis ilmu berpengaruh kepada iman seseorang, lebih-lebih lagi jika tersibukkan dengan ilmu yang tercampur ya oleh pemahaman kufur yang sengaja disusupkan. Ya, menjauh dari ilmu bisa menyebabkan keimanannya, ya, bisa menyebabkan perubahan keimanannya, berpengaruh kepada keimanannya. Maka lebih-lebih lagi ketika seseorang bermajelis dengan ahlul bidah, bermajelis dengan ahlu al-kufur, ya, mengajarkan kebid'ahan, mengajarkan kemaksiatan, mengajarkan kekufuran, ya tentunya akan semakin dahsyat pengaruhnya kepada keimanannya. Ikhwan fillah azakumullah. Dan yang ketiga, faktor teman yang jelek. Ya, teman yang jelek agamanya, perangainya, adab dan budi pekertinya. Ya, ini bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Sebagaimana dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Ya. Sehingga tentunya kita harus bisa memilah dan memilih teman kita. Teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Ya, karena teman bisa mempengaruhi keimanan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan yang berikutnya adalah wa kamalu ikhlasihi. Yang bisa menyebabkan amalan seorang hamba dilipat gandakan pahalanya oleh Allah adalah kesempurnaan keikhlasannya. Kesempurnaan keikhlasannya. Ya. Dan kata beliau, fakullama qawiyal iman wal ikhlasu tadu'afa sawabul amali. Kata beliau, Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan semakin kuat keimanan seseorang, semakin sempurna keikhlasannya, maka pahala amalannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Ya, agar diuji siapa di antara kalian yang paling baik alam amalannya. Dan kata ulama Al-Fudail Ibn Iyad, bahwasanya siapa di antara mereka yang paling ikhlas dan siapa di antara mereka yang paling benar amalannya. Ikhwan fillah azakumullah. Ini adalah sebab yang pertama, ya, keimanan, kuatnya iman orang yang beramal. Yang kedua, kesempurnaan keikhlasannya. Yang berikutnya, an yakuna lil amali mauqi'un kabir. Sebab yang kedua, ya, adalah amalan yang dikerjakannya itu berada di posisi yang sangat besar, sangat agung, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan nafaqati fil jihad wal ilm. Seperti apa? Amalan yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti nafkah, ya, di dalam jihad fisabilillah. Ketika kaum muslimin, ya, akan berjihad melawan orang-orang kafir, maka dia menyiapkan perbekalan mujahidin, perlengkapan perangnya, kendaraannya, akomodasinya, dan semua yang dibutuhkannya, ya. Maka nafkah semacam ini adalah nafkah yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti nafkah al-ilm, menafkahkan di dalam ilmu. Seseorang memberikan nafkah kepada thalibul ilm, memberikan apa yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu, baik kitab-kitabnya, perbekalannya, ya, makannya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Maka ini termasuk amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi dia dalam keadaan menyiapkan tempat tinggalnya, membangunkan asramanya, membangunkan tempat tinggalnya, ya, Dan ini merupakan amalan jariah di satu sisi. Dan sisi yang lain, dia memberikan nafkah ya di jalan ilmu. Ya, termasuk fi sabilillah. Akhan fidina azakumullah. Dan kata beliau, wal masyari' ad-diniyah al-amah. Demikian juga dengan amalan-amalan. Amalan-amalan agama. Ya, amalan-amalan syariat secara umum. Wakal amalil ladzi qawiya bihusnihi wa quwwatihi wa daf'ihi al-mu'aradat. Demikian juga dengan amalan yang sangat kuat kebaikannya. Ya. Dan juga kekuatan dan penolakannya itu sangat kuat di dalam menolak kemaksiatan yang ada di hadapannya. Ya. Kama zakarahu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam fi kisati ashabil ghar, seperti kisah ya orang yang terperangkap di dalam gua. Ya, kisahnya mungkin antum sudah mengetahuinya. Ketika ada tiga orang yang dalam keadaan saat itu mereka berjalan bersamaan, kemudian turun hujan, ya. Kemudian akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam gua tersebut. Ketika masuk ke dalam gua, tiba-tiba atau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan batu yang sangat besar menutupi gua tersebut. Dan masing-masing pemuda tadi ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan-amalan solihnya. Ya. Coba barangkali ada yang bisa menyebutkan yang pertama di antaranya apa? Hah? Siapa yang tahu? Tulab? Taib. Yang pertama adalah seseorang yang berkata di dalam doanya, ya Allah, ya, sesungguhnya aku memiliki dua orang tua, maksudnya memiliki bapak dan ibu yang sudah tua renta, ya, dan juga seorang istri dan anak-anak yang masih kecil, di mana aku menggembalakan ternak untuk mereka. Kalau aku membawa ternak itu pulang ke kandangnya, aku perah susu dari ternak itu, dan aku mulai dengan kedua ibu bapakku. Lantas aku beri minum mereka sebelum anak-anakku. Suatu ketika, ternak itu membawaku jauh mencari tempat gembalaannya. Ya, tempat gembalaannya jauh. Yang biasanya datang tepat waktu, saat itu terlambat. Karena membawa gembalaannya sampai ke tempat yang sangat jauh. Ya. Akhirnya aku tidak pulang kecuali setelah sore. Dan aku dapati ibu dan bapakku dalam keadaan terlelap tidur. Aku pun memerah susu sebagaimana biasa. Lalu aku datang membawa susu tersebut dan berdiri di dekat kepala mereka. Dalam keadaan tidak suka membangunkan mereka dari tidurnya. Aku pun tidak suka memberi minum anak-anakku sebelum mereka. Ya, sebelum mereka meminumnya. Anak-anakku sendiri menangis di bawah kakiku. Meminta minum karena lapar. Ya. Seperti itulah keadaanku dan mereka. Hingga terbit fajar. Bayangkan. Ya, dari sore hari sampai malam sampai terbit fajar. Anaknya merengek menangis. Meminta susu yang akan diberikan kepada orang tuanya. Ya. Dan kemudian seperti itulah keadaanku dan mereka hingga terbit fajar. Maka kalau engkau tahu dan sesungguhnya engkau maha tahu, aku melakukan hi'il itu karena mengharapkan wajahmu, bukakanlah satu celah untuk kami dari batu ini agar kami bisa melihat langit. Ya, bisa melihat langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu gua tadi. Menggeser pintu tersebut sehingga akhirnya tiga orang tadi bisa melihat langit. Ya, tetapi belum bisa keluar dari guanya. Yang satu lagi. ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku mempunyai sepupu wanita yang aku cintai. Berarti sepupu wanita adalah siapa? Anak perempuan dari pamannya. Sebagaimana layaknya cinta seorang laki-laki kepada seorang wanita, aku minta dirinya melayaniku. Tetapi dia menolak. Sampai aku datang kepadanya menawarkan 100 dinar. Aku pun semakin payah. Akhirnya aku kumpulkan 100 dinar. Lalu aku menyerahkannya kepada gadis itu. Setelah aku berada di antara kedua kakinya, maka dia berkata, ittaqillah. Ittaqillah. Janganlah engkau buka tutup kecuali dengan haknya. Maksudnya kiasan untuk keperawanannya. Jangan engkau pecahkan keperawanan dia, ya, keperawanannya, ya, kecuali dengan haknya. Maka aku pun berdiri dan meninggalkannya. Kalau engkau tahu aku melakukannya adalah karena mengharap wajahmu, maka bukakanlah untuk kami satu celah dari batu ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menggeser batu tersebut sehingga akhirnya mereka, ya, bisa agak keleluasa. Tetapi tetap belum bisa keluar dari batu, atau tidak, belum bisa keluar dari gua tersebut, ya, karena batunya masih menghalangi pintu gua tersebut. Kemudian lelaki yang ketiga, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sangat panjang, ya. Hadisnya sangat panjang. Yang ketiga, ya Allah, sungguh aku pernah mengambil sewa seorang buruh, ya, dengan upah 1 farok beras. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, dia berkata, berikan hakku. Lalu aku serahkan kepadanya beras tersebut. Tetapi dia tidak menyukainya, tidak suka dengan, ya, upah beras yang akan diberikan oleh majikannya. Akhirnya aku pun tetap menanamnya hingga aku kumpulkan dari hasil beras itu 1 ekor sapi dan penggembalanya. Kemudian datang kepadaku dan berkata, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan jangan zalimi aku dalam urusan hakku. Ya. Kemudian aku berkata, pergilah, ambil sapi dan penggembalanya. Ya. Kemudian orang tersebut berkata, ittaqillah, bertakwalah kamu. Jangan kamu mempermainkan aku, karena jumlahnya sangat besar. Ya. Jumlahnya sangat besar. Ya. Sapi dan juga penggembalanya sangat banyak. Sehingga ketika dikatakan bahwasanya ambillah sapi dan penggembalanya, dia bilang, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Ya. Kamu jangan mempermainkan aku. Ya. Akhirnya orang tersebut mengatakan, ya, aku tidak mempermainkanmu, ya. Aku tidak mempermainkanmu. Ambillah semuanya untukmu, karena itu adalah milikmu. Kemudian orang tadi mengambil sapi-sapi yang ada dan penggembala semuanya tanpa disisakan satupun. Ya. Kemudian orang tadi berkata, ya Allah, engkau tahu bahwa aku melakukannya karena mengharap wajahmu. Ya. Maka bukakanlah untuk kami apa yang tersisa. Maka Allah pun membukakan untuk mereka sisa celah yang menutupi gua tersebut. Akhirnya mereka keluar semua dari gua yang tadi mereka terperangkap di dalamnya. Ikhwan fillah azzakumullah. Yang pertama, ya, seorang pemuda yang berbakti kepada orang tuanya. Yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Seperti biasa, setiap hari dia memerah susu gembalaannya. Kemudian dia berikan susu tersebut kepada orang tuanya. Setiap hari dia lakukan. Suatu ketika, ya, orang tuanya terlelap tidur karena dia datangnya terlambat. Ya. Anaknya nangis-nangis di bawah kakinya. Ya. Ini adalah sesuatu gambaran. Kalau seandainya seseorang dalam keadaan imannya kurang, ya, dia dihadapkan dengan sesuatu, ibunya, bapaknya sudah tidur, anaknya merengek. Oh, mungkin bapaknya sudah tidur kali. Iya kan? kasihan anak-anaknya, mungkin dia akan berikan kepada anaknya terlebih dahulu dan dia dan istrinya, ya mungkin. Dan gambaran yang kedua, ya, adalah seseorang yang sudah siap untuk melakukan suatu perzinahan. Wanitanya sudah siap, dianya sudah berada di atas wanita tadi, ya. Kemudian diingatkan agar dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau seandainya seseorang imannya kurang, ya, tentunya mungkin dia akan terjerumus ke dalam dosa perzinahan. Ya, sudah di hadapan matanya, sudah di hadapannya. Demikian juga dengan amalan yang ketiga, yaitu seorang majikan yang luar biasa keimanannya. Dia memberikan hak kepada buruhnya. Kalau seandainya imannya dalam keadaan sangat tipis, mungkin dia akan memberikan, oh berapa dulu? Hah? Upahmu dulu. Oh beras, ya sudah beras yang dulu ajalah. Ya. Sehingga, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, termasuk amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah amalan yang semacam ini. Yang ketika sudah di hadapannya, memungkinkan dia melakukan suatu dosa, kemudian dia teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut akan azabnya, akhirnya dia undurkan, dia urungkan niat kejelekannya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan semacam inilah di antara amalan yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhan fidin azakumullah. Yang berikutnya kata beliau, wa qissatil baghi allati saqatil qalba fa syakarallahu laha wa ghafara laha. Yang kedua kata beliau, atau yang selanjutnya kata beliau, adalah kisah seorang pezina, kisah seorang pelacur, ya, yang memberi air minum untuk seekor anjing yang tengah kehausan. Dia dapati seekor anjing mengulurkan atau menjulurkan lidahnya karena kehausan, ya, khawatir mati. Akhirnya dia lepas sepatunya, kemudian dia ambil dari sumur air dengan sepatunya tadi, kemudian dia berikan kepada anjing tadi. Dan kemudian fasyakarallahu laha wa ghafara laha. Allah bersyukur dengan apa yang telah dilakukannya, ya, dan juga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ikhwan fillah na'zakumullah. Ya. Maha luas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Melipat gandakan amalan seorang hamba dengan sebab rahmat Allah, dengan sebab amalan yang dilakukan hamba-hamba tadi. Yang berikutnya, wa mithlil amali alladhi yusmiru a'malan ukhar wa yaqtadi bihi ghairuhu aw yusharikuhu fi musyarik. Atau seperti amalan yang membuahkan amalan-amalan kebaikan lainnya, ya, membuahkan amalan-amalan lainnya. Wa yaqtadi bihi ghairuhu, dan juga amalan tersebut diikuti oleh orang lain, ya. Aw yusharikuhu fi musyarikun, atau ada orang yang ikut bersamanya melakukan amalan yang dia kerjakan. Ya. Ikhwan fillah na'zakumullah. Seorang yang menunjuki kebaikan kepada orang lain, apakah dengan ucapannya, apakah dengan perbuatannya, kemudian akhirnya orang lain mengikuti perbuatan baik orang tadi, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya, orang yang mengikuti. Sebagaimana dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yunqisu dzalika min ujurihim syai'a." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada huda, huda yang dimaksud kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala adalah ilmu nafi' wa amalun salih. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada ilmu yang bermanfaat, kepada amalan salih, apa kata Rasul alaihi salatu wasallam, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. ya, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Seorang guru mengajarkan murid-muridnya. Seorang da'i mengajarkan kebaikan kepada mad'unya. Orang tua mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Kemudian muridnya, kemudian mad'unya, kemudian anaknya mengikuti kebaikan apa yang diajarkan oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh da'i tersebut. Maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ini adalah kebaikan. Ya, adalah kebaikan di atas kebaikan. Salah satu contoh misalkan, sekarang ini kan ada tebar majalah Asy-Syariah. Iya kan? Kaum muslimin haus akan ilmu. Dan tidak jarang ilmu tersebut tidak sampai kepada mereka. Ya, mungkin kurang wawasan, mungkin kurang fasilitas, dan mungkin hal-hal lainnya. Ya. Tetapi ketika kita melakukan tebar majalah Asy-Syariah, ya, majalah syariah, kemudian kita menginfakkan harta untuk membeli majalah-majalah tadi murah cuma 5.000 rupiah. Ya. Kalau 50 ribu dapat berapa? Dapat 10. 10 eksemplar. Berarti dimanfaatkan untuk 10 orang. Ya. Kalau kita menginfakkan harta kita untuk ilmu, untuk menyebarkan ilmu, untuk mendapatkan kebaikan dari Allah dengan sebab dakwah kita kepada kaum muslimin, ya, maka ini termasuk di dalam kandungan hadis ini. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada ilmu nafi', kepada amalan saleh, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya. Mungkin kita, ada di antara kita yang belum mampu untuk berdakwah kepada kaum muslimin. Tetapi yang namanya dakwah tidak terbatas atau tidak khusus untuk seorang ustaz. Tetapi kita bisa memberikan andil dakwah kepada kaum muslimin. Ya, dengan cara tadi menyebarkan majalah syariah atau buletin, ya, yang kita sebarkan kepada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan dengan sebab apa yang kita sebarkan dari ilmu dari majalah syariah tersebut, ya, mudah-mudahan kaum muslimin mendapatkan wawasan ilmu. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan semacam ini pun termasuk amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din a'azzakumullah. Dan kata Syekh rahimahullah taala, wa kadaf'id darurat al-'azimah wa husulil mabarratil kabirah. Ya. Dan juga seperti amalan, ya, yang menolak bentuk kerusakan-kerusakan besar, ya, dan bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan yang besar, mendamaikan kaum muslimin ketika mereka terjadi perselisihan. Kalau dibiarkan, bisa terjadi kerusakan yang sangat besar, bentuk darurat yang sangat besar, bahaya yang sangat besar. Yaitu apa? Tertumpahnya darah kaum muslimin. Ya. Kemudian dia berupaya, berusaha untuk mendamaikan mereka. Ya. Sehingga dengan sebab dia akhirnya kaum muslimin berdamai misalkan, maka ini termasuk amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk apa yang dilakukan oleh Al-Hasan. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Yang beliau mendamaikan dua pasukan kaum muslimin. Dua pasukan besar kaum mukminin. Yang tadinya hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya beliau mengalah. Akhirnya mereka berdamai. Satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Ini termasuk amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kal mudha'afah li fadli zaman awil makan. Demikian juga amalan-amalan yang bisa dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, ya, yaitu amalan-amalan yang di sana memang ada keutamaan pada waktu dan tempatnya. Contohnya di bulan selain Ramadan dengan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya, amalan-amalan Bani Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Berbeda dengan amalan di bulan selainnya. Contoh di suatu tempat ada keutamaan tersendiri. Contohnya di mana? Masjid Nabawi atau di Masjid Al-Haram, ya. Maka di situ ada keutamaan, ya. Seseorang sholat di Masjid Nabawi maka pahalanya 1000 kali lipat daripada seseorang sholat di masjid selainnya, kecuali Masjidil Haram, ya. Masjidil Haram pahalanya bisa mencapai 100.000 dibandingkan pahala seseorang sholat di masjid selainnya. Awil amil indallah, dan juga amalan dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab orang yang beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pun bisa, ya, bertingkat-tingkat. Ya, bisa menyebabkan seseorang dilipatgandakan dengan sebab orang yang melakukan amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. فهذه المضاعفات كلها شاملة لكل عمل. Maka kata beliau rahimahullah taala, maka pelipat gandaan seluruhnya itu mencakup seluruh amalan Bani Adam. Semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan sebab-sebab yang tadi disebutkan. Kuatnya keimanan orang tersebut, ya, kesempurnaan keikhlasannya, dan juga amalan yang dikerjakannya adalah amalan-amalan yang besar. Amalan-amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, insyaallah taala besok kita akan lanjutkan berkenaan dengan hadis yang sudah kita bacakan. Alafu minkum atas segala kekurangan yang ada. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.